Ya, sebelum kita masuk kepada bab baru yaitu tentang al-mansubat, kita merojah dulu bab-bab sebelumnya, khususnya yang barusan kita lewatkan, yaitu tentang dhanna wa akhwatuha, dhanna dan teman-temannya. Soal dhanna wa akhwatuha naw'an udhkuruhuma ma'a dhikri amalihima. Ya, sebutkan dhanna dan teman-temannya ada dua macam, sebutkan. Yang pertama afalul qulub, yang kedua afalul tafsir. Apa amalannya? Dhanna wa akhwatuha tansibu al-mubtada wal-khabar ala annahuma maf'ulani lah. Menasabkan mubtada dan khabar atas dasar keduanya sebagai dua maf'ulnya. Kenapa di sini disebutkan tansibu al-mubtada wal-khabar? Karena asal dari dua maf'ulnya adalah apa? Mubtada khabar. Seperti pada contoh dhanantu zaidan qa'iman, aslinya apa? Zaidun qa'imun. Dari sini juga kita mengetahui bahwasanya dhanna dan akhwatnya masuknya apa? Kepada apa yang aslinya apa? Mubtada dan khabar. Uzkur majmu'atan min af'alil qulub thumma ja'alha fi jumalin mufidah. Sebutkan sekumpulan dari af'alul qulub. Sebutkan dulu sekumpulan dari af'alul qulub. Zanantu, hasibtu, khiltu. Ya. Terus ya. Ya. Coba Marwan contohkan zanantu. Hasibtu sampingnya. Ya, Hasan. Khiltu. Khiltu. Pas enggak kira-kira khiltu? Kurang pas ya? Karena beliau sudah jelas-jelas Khalil. Kalau khiltu kan mananya? Baru jahan kan? Kurang pas. Khiltu? Khiltu? Syakhisan. Ya, yang lain. Zantu? Zamatni syekhon. Innama syekh. Ya. Hajautu. Ada apa syairnya? Ya. Waqad kuntu ahju Aba Amrin aqasiqatin. Hasan. Adatu. Ah, syair. La ta'dilil maula syarikaka. Ya, walakinil maula syarikuka fil adam. Hab. Ah, ada syairnya juga kan? Ajirni Aba Malik wa illa fabni imra'an halikan. Ah, itu. Ra'aitu Zaidan qa'iman. Alimtu. Alim tu, jalisan. Wajat tu, wajada kabolan fahada. Itu juga sama. Alfa itu, innam alfau abahum bolin. Darah itu, ah, yang syair bagaimana? Durita. Durita al-wafiyya al-ahdi. Durita al-wafiyya bil-ahdi. Ya urwu faqtabib. Fainak tibatan bi il-wafa hamidu. Hasan. Ta'alam. Ah, ini juga apa syairnya? Ta'alam. Shifa'a an-nafsi qahru aduwiha. Ya. Fabaligh bilutfin. Hah? Bittahayyul wal makri. Nah. Kalau bisa dihafal itu syawahidnya ya. Penting. Kemudian. Soal akhir. Udhkur majmu'atan min af'ali tafsir thumma ja'alha fi jumalin mufidah. Sebutkan sekelompok dari af'ali tafsir. Sebutkan apa saja? Ja'ala, yaradda, ittakhadha, sayyara dan hab. Wa apa? Wahaba atau hab? Wahaba, iya. Contoh ja'ala bermakna tafsir. Siapa? Irfan. Bermakna tafsir. Ja'altu Muhammadan shodiqan misalkan. Iya, sayyartu Muhammadan atau shodiqi, iya, lebih tepat. Ya, kemudian radda. Ya, yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Iya. Ittakhadha. Wa ittakhadha Allahu Ibrahima khalila. Sayyara. Sayyartu tina khazafan. Wahaba. Wahabani Allahu fida tanggung fida'ak. Ya. Semoga Allah menjadikan aku sebagai barakallahu fi. Li dhanna wa akhwatiha salasatu ahkamin uzkurha. Dhanna dan teman-temannya ada tiga hukum. Apa saja sebutkan? Al-i'mal. Yang kedua, ilgha. Yang ketiga, ta'liq. Ya. Kalau ihmal ataupun i'mal, ini bagaimana i'mal? Masuk kepada seluruhnya. Kalau ilgha dan ta'liq, hanya masuk ke af'alul qulub selain yang jamid, yaitu apa selain hab dan ta'lam. Itu diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Sebutkan contoh ilgha. Marwan. Contoh ilgha. Udah hafal kan? Apa contohnya ilgha? Zaidun dhanantu qa'imun. Ya, sebelum di Arab, apa sebab alasan ilgha? Atau hukum ilgha dulu apa? Hukumnya ilgha. Jaiz. Kapan terjadi ilgha? Apabila fi'ilnya ditengah-tengahi oleh. Kapan terjadi ilgha? Apabila fi'il ditengah-tengah antara dua maf'ulnya. Ya, yang kedua, apabila fi'ilnya diakhirkan ada dua maf'ulnya. Coba Irfan i'rab nih. Zaidun dhanantu qa'imun i'rab arid. Zaidun dhanantu ya. Qa'imun khabar. Ya. Contoh kan ta'liq. Apa? Zonantu la Zaidun qa'imun. Uzkur al-mu'alliqat. Ikhlas, sebutkan al-mu'alliqat. Lil'amil, ha? Yang pertama? Lamul ibtida. Lam nafiyah. In nafiyah. Sustifam terus. Hah? Masih ada enggak? Masih ada kan? Ada tambahan kemarin kan? Apa tambahannya? Hah? Rubah. Masih ada tambahannya? Apa? Ya, apabila salah satu dari mafulnya adalah isim istifham. Soal berikutnya, mata yajuzu hadzul maf'ulaini au ahaduhuma idza kana al-fi'lu dhanna au ihda akhwatiha. Uzkur dzalika ma'al amthilah. Kapan boleh membuang dua maf'ulnya atau salah satunya apabila fi'ilnya dhanna ataupun teman-temannya? Kapan boleh? idza dalla alaihi dalil. Idza dalla dalil ala al-mahdhuf. Contohnya apa? Contoh pembuangan dua maf'ul. Aina syuraka'iy alladziina kuntum taz'umun. Takdirnya apa? Taz'umunahum syuraka'a. Contoh pembuangan satu fa'il apa? Satu maf'ul. Contoh pembuangan satu maf'ulnya dhanna ataupun akhwatnya. Hah? Ucapanmu dhanantu Zaidan jawaban liman qol? Man dhanantahu qa'iman. Ya. Dhanantu Zaidan, di sini hanya disebutkan satu maf'ulnya. Saya menduga Zaid sebagai jawaban dari si penanya yang bertanya kepadamu. Man dhanantahu qa'iman? Siapa yang kau duga? Engkau sangka sedang berdiri. Engkau jawab dhanantu Zaidan. Saya kira dia Zaid. Ya. Hal sami'a min akhwati dhanna? Apakah sami'a termasuk akhwatnya dhanna? Hah? Kalau Al-Akhfash berpendapat bahwasanya dhanna termasuk apa? Akhwatnya? Bahwasanya sami'a termasuk akhwatnya dhanna. Menasabkan dua maf'ul. Syaratnya apa katanya? Syaratnya an yakuna maf'ul hasani jumlah mimma isma, agar maf'ulnya yang kedua adalah jumlah yang bisa didengar. Contohnya apa? Sami'tu Zaidan apa? Yaqulu kadza atau yaqra'ul Qur'an ataupun yu'adzin misalkan. Iya. Mazhab jumhur bagaimana? Bahasa sami'a adalah fi'il yang muta'adi kepada satu maf'ul saja. Terus kalau datang setelahnya jumlah, jumlahnya di i'rab sebagai apa? Hah? Mesti hal, mesti. Tergantung. Iya. Kalau maf'ulnya itu nakirah, maka jumlah yang setelahnya di i'rab sebagai apa? Sifat. Kalau maf'ulnya ma'rifah, maka jumlahnya diira sebagai hal. Pada contoh sami'tu fatan yadhkuruhum, jumlah yadhkuruhum sebagai apa? Fatan, sami'tu fatan yadhkuruhum sebagai sifat. Pada contoh sami'tu Zaidun yaqra'ul Qur'an, maka yaqra'ul Qur'an sebagai hal. Iya. Itu merujah. Seharusnya di ulang-ulang, jangan bosan-bosan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babul mansubati minal asma. Bab yang mansub dari isim-isim. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub ada 15 isim. Yang pertama wahiyal maf'ulu bih, maf'ul bih. Wa minhu al-munada, masuk kepada maf'ul bih juga munada. Kama sayati bayanu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Kemudian yang kedua wal masdar, masdar. Wa yusamma al-maf'ul al-mutlaq, dan disebut dengan maf'ul mutlak. Ingat ya, masdar atau maf'ul mutlak. Sering kita dapati, kadang ulama menyebutkan dengan istilah masdar. Masdar mansub, maksudnya maf'ul mutlak. Jangan sampai bingung. Ya. Yang kedua atau yang ketiga, dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman, keterangan waktu. Wa dzarful makan, keterangan tempat. Wa yusamma maf'ulan fi, dan ini disebut dengan maf'ulan fi. Maf'ul yang perbuatan itu dikerjakan padanya. Yang berikutnya maf'ulun li ajlih, al-maf'ulu li ajlih, maf'ul li ajlih. Wal maf'ulu ma'ah. Yang keberapa ini? 6 ya. Wal musyabbah bil maf'uli bih, dan yang diserupakan dengan maf'ul bih, 7. Wal hal, 8. Tamyiz, 9. Mustatsna, 10. Khabaru kana wa khawatiha, khabarnya kana dan teman-temannya, 11 ya. Wa khabarul hurufil musyabbahah bilaisa, khabarnya huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa, 12. Khabaru af'alil muqarabah, khabarnya af'alul muqarabah, berapa ini? 13. Atau salah ngitung. Ismu inna wa akhwatiha, isimnya inna dan teman-temannya. Isimnya la, allati li nafsil jinsi. Dan yang terakhir, yang 15. At-tabi' lil mansub, tabi' bagi yang mansub. Coba dihitung kembali, yang pertama apa? Maful bih, yang kedua maful mutlak, yang ketiga maful fi, yang keempat maful li ajli, yang kelima maful ma'ah, yang keenam al-musyabbah bil maful bih, yang ketujuh al-hal, 8 tamyiz, 9 al-mustathna, 10 khabar kana wa akhwatiha, 11 khabar al-hurufil musyabbaha bilaysa, 12 khabar af'alil muqarabah, 13 ismu inna wa akhwatiha, 14 ismula allati li nafsi jinsi, 15 at-tabi' lil mansub, tabi' bagi yang mansub. Wa huwa arba'atu asya'a kama taqaddam, dan tabi' bagi yang mansub ada 4 perkara sebagaimana yang telah lewat. Apa saja? Yang pertama, na'at. Yang kedua, apa? Ataf. Ketiga, badal. Yang keempat, taukid. Ya. Baik, kita masuk ke yang pertama dari al-mansubat min al-asma. Wahuwa al-ismul ababul maf'uli bih, bab tentang maf'ul bih. Hadha babu al-maf'uli bih, i'rabnya babu sebagai apa? Khabar dari mubtada'a mahdhuf, takdirnya apa? Hadha. Hadha babu al-maf'uli bih, seringkali khabar itu dalam judul-judul dibuang. Hanya khabarnya saja, mubtada'nya dibuang, seringkali dibuang. Babu al-maf'uli bih, maksudnya hadha babu al-maf'uli bih. Ini adalah bab tentang maf'ul bih. Wahuwa al-ismu alladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang fi'il itu terjadi padanya. Fi'il itu menimpanya. Fi'il itu mengenainya. Contohnya darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Di sini Zaid adalah isim yang yaqa 'alaihi ad-darb. Menimpa pada Zaid apa? Ad-darb, pemukulan. Zaidan ini lil aqil. Wa rakibtul faras, ini juga sama. Al-faras adalah apa? Maf'ulun bih, karena fi'il itu menimpanya. Wa taqullah, bertakwalah kepada Allah, juga lafzul jalal Allah sebagai maf'ul. Dan ini tidak dikatakan bahwasanya fi'il menimpanya. Itu dikatakan bahwasanya fi'il at-taqwa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini fi'ilnya sifatnya apa? Maknawi. Kalau tadi hissi, ad-darab hissi kan, ar-rakib, ar-rakiban ataupun ar-rakib itu apa? Fi'il yang hissi. At-taqwa adalah fi'il yang maknawi. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yuqimuna as-salah juga sama. Ya, as-salah sebagai maf'ulun bih. Di sini ditetapkannya fi'il kepada maf'ul itu di atas sisi penetapan. Dan terkadang penetapan fi'il di atas ataupun kepada maf'ul di atas sisi penafian. Seperti lam adrib Zaidan. Lam adrib Zaidan. Di sini ditetapkan penafian pemukulan dari Zaid. Sama juga di situ Zaid sebagai maf'ul. Lam adrib Zaidan juga dikatakan Zaid sebagai maf'ul. Di sini ditetapkan fi'il adrib kepada Zaid tapi di atas sisi penafian. Penafian pemukulan itu ditetapkan pada Zaid. Sama juga ini juga maf'ulun bih. I'rabnya bagaimana? Darabtu Zaidan. Darabtu fi'lun wa fa'il Zaidan maf'ulun bih. Ittaqullah. Ittaqu fi'lu amrin mabni 'ala madza? 'Ala ma yujzamu bihi mudari'uh ataupun mabni 'ala hadzi an-nun li'anna min al-af'al khamsah. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-alif lil fariqah. Lafdzul jalal Allah. mansubun ala ta'zim wa alamatu nasbihi al-fathah zahir ala akhirih. Demikian pula wa yaqimuna shalah. Insyaallah ya rabnya zahir. Wa huwa ana qismaini, dan dia kembali ke mana wa huwa? Maf'ul bih. Maf'ul bih ada dua macam. Zahirin wa mudmarin. Yang pertama maf'ul bih yang zahir. Yang kedua dhamir. Fadhahir ma taqaddama dzikruhu. Adapun maf'ul bih yang zahir adalah apa yang telah lewat penyebutannya. Seperti apa contohnya tadi? Darabtu Zaidan, raqibtu al-faras, ittaqullaha yuqimuna shalah. Wal mudmaru qisman, dan maf'ul yang mudmar ada dua macam. Yang pertama muttasil, muttasil. Dhamir yang muttasil. Apa dhamir muttasil? Definisinya masih ingat? Ma la yubtada bihi al kalam wa la yaqa' ba'da illa ikhtiyaran. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya kalam dan tidak bisa jatuh setelah illa, dalam keadaan bisa memilih. Seperti apa contohnya? Dhamir ma qama illa, misalnya tu, enggak bisa. Contohnya akromani wa khawatihi, akromani dan teman-temannya. Apa teman-temannya akromani? Akromani terus akroma na. Terus apa lagi? Akromahu akromahuma akromahum akromaha akromahuma akromahunna akromaka akromakuma akromakum akromaki akromakuma akromakunna akro apa? Akro. Masih ada enggak? Habis. Sudah habis ya? Sudah habis. Pantasan sulit mikir apalagi nih. Sudah enggak ada. I'rabnya bagaimana? Jelas ya. Akromani i'rabnya. Fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Akroma. Fi'lun madhi mabni 'alal fath. La mahalla lah minal i'rab. Nun lil wiqaya. Alya dhamir muttasil mabni 'alal sukun. Wa fa'iluhu mustatirun fihi. Jadi fa'ilnya dulu ya. Mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa alya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Akramani wa akhawati dan teman-temannya. Wa munfasilun, dan macam yang kedua dari maf'ul bih yang berupa dhamir adalah dhamir munfasil. Maf'ul yang berbentuk dhamir munfasil, contohnya iyaya dan akhwatnya. Apa saja teman-temannya iyaya? Iyaya, iyana, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakum. Nah, itu teman-temannya iyai. Dan ingat, yang menjadi dhamir mana? Iyanya saja. Adapun yang setelahnya adalah apa? Harfu al-khitab, harful khitab. Ya menunjukkan mutakallim wahdah. Na mutakallim wahdah, wa ma'ahu ghairu ataupun wahdah al-mu'azim li nafsihi, ya, dan seterusnya. Jadi yang setelah iya-nya adalah huruf-huruf khitab. Wa qad taqaddama dzalika fi faslil mudmar, dan telah lewat ini juga pada pembahasan tentang mudmar. Ma akramtu illa iyyaka. Ya, ma akramtu illa iyyaka dihasr. Ataupun iyyaka na'budu. I'rabnya bagaimana iyyaka na'budu? Iya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Ya harful khitab. Ya. Dala ala madha? Al-mutakallim wahdah. Na'budu fi'lun wa fa'il. Marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. Wa alamatu nasbihi ad-dhamma hadhirun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. InsyaAllah bisa ya, ya Rabnya. Wa qad taqaddama dzalika fi fasli al-mudmaran. Ini telah lewat pembahasannya pada mas fasal tentang dhamir-dhamir. Silakan dibuka kembali. Ya. Coba di Arab, iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum kanu ya'budun. Iyya dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Bagi ya'budun, jadi maf'ul bih muqaddam dari ya'budun. Kanu, kemudian kafnya dulu, iyyakum kafnya harfu khitab wal mim 'alamatul jam'. Kanu kana fi'lun madina naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar wal waw jama'ah dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin ismu ismu kana. Ya'budun fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi nasi wal jazim 'alamat rafi thubutun li'annahu minal amsilatil khamsah wa waw jama'ah dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khabar kana khabar kana. Ah, sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang hukum asal dari maf'ul bih dalam penyebutan. Bagaimana hukum asalnya, apakah dia disebutkan di akhir ataupun di awalkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.